Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة معاشر المسلمين رحمكم الله pembahasan masih seputar wasiat untuk menjaga hak-hak para sahabat. Masyiral ahibba rahimakumullah. Berkata al-muallif habibahullahu taala, dalam kitabnya Al-Wasaya fil Kitab wa Sunnah, والذي سنريده لك أيها القارئ عن هذه الصفوة ما جاء في كتاب الله عز وجل من الوصف لهم والثناء عليهم ووعدهم جميعا بالجنة. Wahai para pembaca yang budiman, akan kami sampaikan kepada Anda tentang generasi pilihan ini para sahabat. Sesuatu yang datang dalam Al-Quran, sesuatu yang datang dalam Kitabullah Azza wa Jalla, dari penyebutan sifat para sahabat, ujian kepada mereka, dan dijanjikannya semua sahabat akan masuk ke dalam surga. Al-Mu'allif habibahullah taala di sini akan membawakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat para sahabat, ujian terhadap mereka, serta ayat yang menyebutkan bahwa semua mereka akan masuk ke dalam surga. Summa ma jaa'a anhum fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min madhin wa thana wa syahadatin li ba'dihim bil jannah. Setelah disebutkan beberapa ayat terkait dengan ujian dengan sahabat terhadap sahabat, sifat-sifat para sahabat, dijanjikannya mereka semua dengan surga, kemudian dibawakan setelah itu hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang isinya adalah pujian dan sanjungan kepada para sahabat serta dipersaksikannya sebagian sahabat bahwa mereka atau dia adalah penghuni surga. Summa nutbi'u dhalika bi bayani manzilatihim 'inda salafil hadil ummah min at-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan. Setelah itu kita akan mengikutkan penjelasan terhadap kedudukan para sahabat di sisi generasi awal umat ini. Kedudukan para sahabat di sisi generasi awal umat ini dari kalangan tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Wa ma sarraha bil ulama min ahli sunnati wal jamaah. Demikian pula kami akan menjelaskan apa yang ditegaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah min anna ta'na fihim huwa ta'nun fid din. Pemencela sahabat artinya mencela agama. Wahadmun lil islami min asasi. Mencela sahabat adalah bentuk meruntuhkan Islam dari pondasinya. Lianna ta'na fihim. Karena mencela sahabat, celaan terhadap sahabat, la yasturu illa min a'da'il Islam. Tidaklah keluar kecuali dari musuh-musuh Islam. Alladzina adhaballahu mulkahum al-ja'ir. Orang-orang yang Allah telah lenyapkan kekuasaan mereka yang zalim. Wa nasakha bil-islami dinahum. Dan agama mereka yang batil telah dihapus dengan agama Islam ini. Masyarallah hibah rahimakumullah. Ini metode dari penulis yaitu Dr. Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi hafizahullahu taala dalam menyebutkan hak-hak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Sebutkan ayat, sebutkan hadis, sebutkan akwal, penjelasan dari para ulama. Sehingga seorang ketika dia itu menunaikan haknya para sahabat, betul-betul di atas kejelasan. Karena memang mereka orang-orang yang Allah pilih untuk menemani nabinya dalam menyampaikan agama ini. Orang-orang yang Allah pilih untuk memperjuangkan agama ini. Yang mereka memiliki keistimewaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang datang setelahnya. Nanti kita akan lebih tahu seperti apa jasa mereka terhadap Islam dan Muslimin ini, sehingga seberapa pula yang seharusnya kita berikan kepada para sahabat. Intinya, kalau Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, kalau Rasul alaihi salatu wasalam menyanjung, memuji juga para sahabat, demikian pula generasi awal umat ini, maka kita sebagai orang yang datang setelah mereka, mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya dalam hal memuji dan menyanjung para sahabat. Ketika Allah SWT dan Rasulnya memuji para sahabat, kemudian muncul di akhir-akhir sekarang ini adanya orang yang mencela, yang membenci sahabat, ketahuilah bahwa celaan tersebut tidak muncul dari seorang muslim. Celaan tadi muncul dari musuh-musuh Islam. Meskipun dia itu mengaku muslim, namun hakikatnya seorang yang mencela sahabat ya, ini telah dihukumi dengan hukum yang mengerikan oleh ulama. Celaan terhadap mereka bisa menyebabkan mereka kufur dengan beberapa perincian yang insyaallah akan disebutkan. Ayuhal muslim, wahai seorang muslim, in ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum qudwatuna. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah teladan kita. Li'annahum humul ladina ballaghuna hadad-din. Karena mereka lah orang yang telah menyampaikan kepada kita agama ini. Wa ta'alimahu, serta pengajaran-pengajaran Islam. Alladhi irtadahu Allah Azza wa Jalla, agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa akmalahu li rasulihi, dan Allah sempurnakan agama ini untuk rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku meridhoi Islam sebagai agama kalian. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka menyaksikan turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka juga menyaksikan praktek Nabi dalam beragama, sehingga mereka adalah orang yang paling faham tentang agama ini. Tidak hanya mereka faham, namun mereka juga menyampaikan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada yang lainnya. Misalnya, dalam masalah ibadah misalnya, sebagian sahabat memberikan contoh, seperti ini loh sholatnya Nabi, seperti ini cara Nabi menyembelih hewan korban, seperti ini Nabi bisa berwudu. Utsman bin Affan misalnya, pernah beliau meminta kepada pembantunya yang bernama Hamran atau Humran untuk membawakan air wudu. Waktu itu disaksikan oleh manusia, Utsman pun berwudu dengan air yang dibawakan oleh pembantunya, dengan membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu sebelum ia memasukkan tangannya ke dalam wadah air. Sampai kemudian Utsman selesai berwudu, Utsman mengatakan, "Hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau." Seperti inilah aku melihat dahulu Rasul berwudu. Jadi apa yang sahabat lihat, apa yang sahabat dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam, mereka sampaikan ya kepada generasi berikutnya. Tidak ada yang benci dengan sahabat kecuali ia adalah musuh Islam. Orang yang mencela sahabat artinya dia orang yang ingin meruntuhkan Islam. Karena Al-Quran Nabi sampaikan kepada para sahabat, hadis Nabi sampaikan kepada para sahabat, kalau seorang telah meragukan kejujuran sahabat, berarti seorang akan meragukan Islam yang dibawa oleh mereka, meragukan Al-Quran yang dibawa oleh mereka, meragukan sunnah yang dibawa oleh mereka. Kalau seperti ini, runtuhlah apa yang mereka bawa dari Islam. Sehingga para ulama jeli, ketika ada seorang yang mencela sahabat, inti dari celaan tadi ingin meruntuhkan Islam. Sebenarnya yang ingin mereka cela adalah Islam itu sendiri. Sebenarnya yang ingin mereka runtuhkan adalah, yang mereka ingin runtuhkan adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Namun mereka tidak mampu untuk langsung seperti itu. Maka mereka beralih dengan cara yang lain, dengan mencari-cari ya sesuatu meskipun riwayatnya lemah atau tidak sahih tentang kejelekan sahabat, kemudian dibesar-besarkan. Yang dengan itu yang diinginkan oleh mereka agar para sahabat ini tergambar di tengah-tengah masyarakat dengan penggambaran yang jelek. Ini tidak dilakukan kecuali oleh musuh-musuh Islam. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi, di antaranya adalah orang-orang Majusi. Orang-orang yang Allah telah tumbangkan kekuasaan mereka di Persia. Dan sebagian mereka masuk Islam hanya pura-pura. Orang-orang Syiah misalnya banyak dari daerah sana. Mereka benci dengan para sahabat karena para sahabat Nabi, terutama di zaman Umar, itulah yang meruntuhkan kekuasaan nenek moyang mereka, para penyembah api. Sehingga mereka memendam kebencian dan dendam kepada para sahabat. Waqad nazalat hadhil ayah. Ini ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini turun alal Mustafa kepada Nabi alaihi salatu wasalam fi Arafata yaumal Jumu'ah fi Hajjatil Wada. Turun di padang Arafah di hari Jumat ketika haji perpisahan. Wa ma huwa aktsar min mi'ati alfin minal muslimin. Dan bersama Nabi waktu itu lebih dari 100,000 muslimin. Jadi yang ikut dalam haji perpisahan dari sahabat lebih dari 100,000. Berarti sahabat Nabi jumlahnya sangat banyak. Yang kita ketahui hanya sebagian kecil di sekian banyak sahabat Nabi. Mimmang kanat lahum syarafus sahbah diru'yatihi sallallahu alaihi wasallam masama' minhu. Dari orang-orang yang mereka mendapatkan keistimewaan bisa bersahabat dengan Nabi, melihat Nabi alaihi salatu wasalam dan mendengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Wa huwa yuballighuhum ahkam hadzal wa syara'i'ahu. Nabi menyampaikan kepada para sahabat hukum-hukum agama ini dan syariatnya. Alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu. Sesuatu yang Allah tidak akan menerima agama dari seorang kecuali Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala firmankan, وَمَنْ يَبْدَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut darinya, dan ia di akhirat nanti termasuk orang yang merugi. فَهَاُولَٰئِ الَّذِينَ خُوْتِبُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Mereka-mereka ini yang diajak bicara oleh ayat itu orang-orang yang bersama Rasul alaihi salatu wasalam, mereka adalah sahabatuhu, mereka adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Alladzina naqalu lana al-Qur'an al-Karim was-sunnah al-mutahharah. Orang-orang yang telah menyampaikan kepada kita Al-Qur'anul Karim dan sunnah yang suci. Wa ala rasiha ulail asyra al-mubasysyirin bil jannah. Dan dari sekian banyak sahabat, pimpinan mereka adalah 10 sahabat pemetik janji surga. Wa awaluha ula, 10 sahabat pemetik janji surga, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Az-Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abdurrahman ibn Auf. 10 sahabat yang mereka disebutkan dalam satu hadis nama-nama mereka, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abdurrahman ibn Auf. Ketika disebutkan 10 sahabat pemetik janji sorga, ini bukan berarti sahabat yang lainnya tidak dijanjikan sorga. Bukan seperti itu. Semua sahabat, semuanya akan masuk dalam sorga. Ketika disebutkan 10, karena 10 ini disebutkan dalam satu hadis, disebutkan nama-namanya. Disebutkan apa? Personnya, orang-orangnya. Ini menunjukkan bahwa 10 sahabat ini meraih keistimewaan tersendiri. Seperti itu, Allah SWT melebihkan sebagian orang di atas yang lainnya. Allah SWT berfirman, yakhtassu birahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah melebihkan dengan rahmatnya orang yang Allah kehendaki, dan Allah lah zat yang memiliki keutamaan yang besar. Allah pilih dari sekian kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, Al-Quran yang paling mulianya. Allah pilih dari sekian hari, dalam sepekan ada 7 yang Allah pilih, yang termulia adalah hari Jumat. Allah pilih dari para nabi dan para rasul, yang jumlahnya para nabi ribuan dan para rasul ratusan. Allah pilih dari mereka 5 rasul yang paling utama, yang disebut dengan rasul ulul azmi, yaitu Ibrahim, Muhammad, Ibrahim, Musa, Nuh, dan Isa. Muhammad, Ibrahim, Musa, Nuh, dan Isa. Allah pilih juga dari sekian tempat di muka bumi ini, Mekah adalah tempat yang termulia. Mekah adalah tempat yang paling mulia. Demikian pula dari sahabat Nabi yang jumlahnya ratusan ribu, Allah pilih 10 dari mereka adalah paling mulianya sahabat. Mereka adalah para sahabat senior. Mereka adalah para muhajirin dan as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam dan memiliki pengorbanan dan perjuangan yang sangat besar terhadap Islam dan muslimin. Wa awwalu haula'i al-ashrah, dan yang paling utama dari 10 sahabat pemetik janji surga, fil fadli, dari sisi keutamaan, bi ijma'il muslimin al-khulafa'ul arba'ah, dengan kesepakatan kaum muslimin, yaitu 4 khalifah, para khulafa, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan Ali. Ala tartib fi khilafatihim, sesuai dengan urutan kepemimpinan mereka. Abi Bakrin wa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Talib, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib. Al-ukhwah al-mutahabina fillah, mereka adalah 4 orang yang bersaudara, yang saling mencinta karena Allah. Al-muta'awinina 'alal birri wat taqwa, yang mereka saling bantu membantu dalam kebaikan dan takwa. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Al-khulafa' ar-rasyidun, yang 4, mereka memiliki kedekatan yang khusus dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Bakar dan Umar adalah mertua Nabi. Nabi menikah dengan Aisyah binti Abi Bakrin, menikah pula dengan Hafsah binti Umar. Sedangkan Utsman dan Ali adalah menantunya Nabi. Karena Utsman menikahi putri Nabi itu Ruqayyah. Dan Ummu Kulsum ini bukan menikahi bareng-bareng, namun menikahi salah satu putrinya, kemudian meninggal, kemudian menikahi yang lainnya. Ini Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib menikahi putri Nabi yaitu Fatimah binti Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Demikian pula, empat khulafa Rasyidin, antar mereka ini saling ada kerjasama yang baik. Ta'awun. Saling menghormati, saling mengerti terhadap hak mereka. Tidak ada di antara mereka kebencian, tidak ada di antara mereka ya sesuatu yang apa namanya perselisihan terkait dengan masalah kepemimpinan dan sebagainya, tidak ada. Yang ada adalah mereka saling menghormati satu dan selainnya. Memberikan hak. Abu Bakar misalnya dekat dengan Umar, dekat dengan Utsman, dekat dengan Ali. Abu Bakar pernah ketika beliau akan mengirim regu pasukan, dan ini pertama yang akan dikirim sejak beliau dibaiat menjadi khalifah adalah pasukan Usamah bin Zaid. Itu memang sudah diberangkat oleh Nabi ketika Nabi sakit. Namun pasukan ini berhenti di Juruf karena mendengar Nabi sakit keras sampai menunggu kondisi. Ternyata Nabi meninggal. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, maka program pertama yang dicanangkan Abu Bakar adalah mengirim pasukan yang telah waktu itu diawali oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Di mana waktu itu pasukan dipimpin oleh seorang komandan muda, Usamah bin Zaid, yang umurnya masih belasan tahun. Belum sampai 20 tahun. Di belakang dia adalah senior-senior sahabat, di antaranya adalah Umar. Karena ini adalah pemerintahan yang baru bagi Abu Bakar. Dan tentu dia butuh orang-orang yang memiliki pengalaman dan pemikiran yang mendalam untuk bermusyawarah. Abu Bakar meminta kepada komandan muda Utsamah bin Zaid supaya Umar bin Khattab tidak ikut dalam pasukannya. Abu Bakar minta agar Umar menemani Abu Bakar di istananya untuk ya membantu menyelesaikan urusan-urusan ya pemerintahan. Menunjukkan kedekatan ya antar mereka. Demikianlah Umar dengan Utsman misalnya. Umar dengan Ali misalnya. Umar bin Khattab, beliau kalau ada kesulitan dalam perkara peradilan, ada perkara rumit dalam masalah peradilan, mengungkap kasus misalnya, kasus kriminal atau kejahatan, Umar memanggil Ali bin Abi Thalib, meminta saran. Maka dengan cepatnya kesulitan dalam memutuskan ya bisa segera diselesaikan. Sampai-sampai Umar mengatakan, "A'udzu billahi min mu'dalatin laisa fiha Abu Hasan." Aku berlindung pada Allah dari perkara yang rumit yang tidak ada di sana Ali bin Abi Thalib. Demikianlah Utsman bin Affan. Kedekatan dia dengan saudaranya, saudara-saudaranya dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga tampak. Bahkan Umar tadi, Umar bin Khattab menikahi putrinya Ali yaitu Ummu Kulsum. Utsman bin Affan misalnya di zaman Abu Bakar, ketika terjadi paceklik, kekurangan bahan makanan, Utsman bin Affan menyuplai bahan makanan yang sangat banyak. Yang ini bukan. Kemudian beliau menjualnya kepada muslimin, bahkan belum menginfakkannya dan sedekahkannya. Ikut membantu kesulitan yang dialami oleh pemerintah Abu Bakar dengan menginfakkan sekian banyak dari hartanya, ya, terutama di masa-masa yang sangat dibutuhkan. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, kedekatannya dengan senior-seniornya, Utsman, Umar, dan Abu Bakar pun tidak diragukan. Bahkan Abu Bakar, bahkan Umar, bahkan Ali bin Abi Thalib mengancam orang yang melebihkan dia di atas Abu Bakar dan Umar. Ali berbicara di atas mimbar kota Kufah. Ali mengatakan, "Man faddalani ala Abi Bakrin jallatuhu jaldal muftari." Barang siapa yang mengutamakan saya lebih dari Abu Bakar, maka aku akan cambuk dia seperti dicambuknya orang yang melakukan kedustaan. Menunjukkan kedekatan Al-Khulafa Ar-Rashidun satu dengan selainnya. Masya Allah, lahibba rahimahumullah. Fafi sahih al-Bukhari wa ghairihi min tariqi Qais an tariq min Shihab qala jaa rajulun minal yahud ila Umar ibn al-Khattab faqala jaa rajulun minal yahudi ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faqala ila Umar ibn al-Khattab faqala ya amir al-mu'minin innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alayna ma'shar al-yahud nazalat latakhadna dhalika al-yawm 'idan qala ayyu ayah qala qawluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati faqala Umar wallahi inni la'lamu al-yawma alladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-sa'ah allati nazalat fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nazalat 'ashiyat 'Arafah fi yaumi Jum'ah. Tersebut dalam sahih al-Bukhari dan yang lainnya dari jalan Qais dari Tariq bin Shihab, ia berkata, datang seorang lelaki dari Yahudi. Datang seorang lelaki dari kalangan Yahudi kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang Yahudi tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian telah membaca satu ayat dalam kitab kalian. Kalau ayat tersebut turun kepada kami orang Yahudi, niscaya kami jadikan hari turunnya adalah hari perayaan. Umar mengatakan, ayat yang mana? Orang Yahudi tadi mengatakan, itu firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku atas kalian. Kata Umar, demi Allah, sungguh aku tahu hari turunnya ayat ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dan waktu turunnya ayat ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, turun di sore hari Arafah pada hari Jumat. Jadi ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah yang menjelaskan tentang sempurnanya agama ini diliputi oleh kemuliaan demi kemuliaan. Turun ketika musim haji. Turun di hari Arafah. Di hari Jumat, di sore hari. dan ini adalah waktu yang mulia. Hari Jumat di sore hari waktu mustajab untuk berdoa. Jadi ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum ini diliputi dengan sekian banyak keutamaan. Harinya, waktunya, dan tempatnya. Kalau orang Yahudi berandai-andai, sekiranya ayat ini turun kepada mereka, mereka akan menjadikan hari turunnya adalah hari perayaan. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu sempurnanya agama adalah nikmat yang tidak ada taranya. Sempurnanya agama ini adalah anugerah dan pemberian yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau orang Yahudi tahu besarnya nikmat berupa sempurnanya agama ini, lalu mengapa sebagian kaum muslimin mereka tidak tahu tentang besarnya nikmat sempurnanya agama? Agama ini telah sempurna, tidak membutuhkan penambahan, tidak memerlukan adanya pengurangan. Maka benar kata Imam Malik rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam agama, berarti dia telah menuduh Nabi mengkhianati amanah. Imam Malik juga mengatakan, fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunil yawma dina. Apapun yang ketika ayat itu turun, apapun yang ketika ayat ini turun bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Ketika agama telah sempurna, maka tidak membutuhkan lagi adanya penambahan ataupun pengurangan. Dan Allah SWT dengan rahmatnya menurunkan ayat yang mulia ini di saat, di waktu, tempat yang mulia, di hari Arafah, di hari Jumat, di sore hari ketika musim haji. Ai anna al-yawma alladhi nazalat fihi huwa 'idun lil muslimin. Maksudnya bahwa hari yang turun padanya ayat ini adalah hari perayaan bagi kaum muslimin. Fa yawmu Arafah 'idun ya'udu 'alal muslimin kullu 'am. Hari Arafah adalah hari raya yang kembali kepada kaum muslimin setiap tahun. Wa yastami'una fihi min kulli hadabin wa saubin. Maka berkumpullah di Arafah dari segala penjuru. Mulabbina nida'a bihim Ibrahim alaihi salam. Mereka menyambut ajakan ayah mereka itu Ibrahim alaihi salam untuk melaksanakan ibadah haji. Yu'adduna faridatahum. Mereka menunaikan kewajiban mereka untuk haji. Wa yatadarasuna ahwalahum. Dan mereka saling mempelajari kondisi mereka. Wa yatabadaluna manafi'ahum. Dan mereka saling bertukar manfaat. Karena haji ini perkumpulan akbar kaum muslimin dalam setiap tahun, yang padanya muslimin yang sedang melaksanakan haji, mereka mendapatkan sekian banyak manfaat. Saling bertukar pengalaman, saling bertukar informasi. Adanya yang mereka melakukan tijarah, jual beli, di saat perkumpulan yang akbar seperti itu. Demikian pula mereka mendengarkan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, dan sekian banyak manfaat dari pelaksanaan ibadah haji. Wa yaumul jum'ah, adapun hari Jum'at, idun usbu'iyun yajtami'u fihi al-muslimun, adalah hari raya setiap pekan. Ya, berkumpul pada hari Jumat tersebut kaum muslimin liada'i hadihil faridah, untuk menjalankan kewajiban salat Jumat, warisama'i taujih wal irsyad, dan untuk mendengarkan pengarahan dan bimbingan. Maghrib. Ya. Sisa tersisa. Taib. Intinya ma'asyiral ahibbah rahimakumullah, nanti akan disampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis serta akwal dari salaf umat ini yang menunjukkan tentang kemuliaan para sahabat, yang itu semua tidak lagi menyisakan keraguan bahwa mereka adalah manusia terbaik di tengah-tengah umat ini setelah nabinya alaihi salatu wassalam, yang itu semua menunjukkan bahwa wajib atas kita untuk mencintai mereka, yang itu semua menunjukkan bahwa haram bagi kita untuk mencela seorang pun dari mereka. Yang ada adalah kita mencintai dengan hati-hati kita dan lisan kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan nanti ba'dal maghrib. Allahu ta'ala alam suhab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Masyiral ahibba rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau sedang wukuf di Padang Arafah di hari Jumat di sore hari ketika haji wada. Jadi maksud dengan haji wada, yakni haji perpisahan. Karena Nabi alaihi salatu wasalam sepulang dari haji tidak lebih dari 5 bulan kecuali beliau sudah meninggal. Atau dikatakan wada perpisahan. Karena Nabi alaihi salatu wasalam ketika haji waktu itu menyampaikan beberapa pesan, di antaranya adalah beliau mengatakan litakhudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Hendaklah kalian mengambil tata cara haji kalian dari saya, karena bisa jadi saya tidak akan ketemu kalian lagi setelah tahun ini. Jadi ini semacam perpisahan. Dan Nabi alaihi salatu wasalam berapa kali beliau haji? Setelah diwajibkannya haji, beliau hajinya hanya sekali. Yaitu pada tahun 10 Hijriah. Turun kewajiban haji kepada beliau pada tahun 9 Hijriah. Waktu itu beliau alaihi salatu wasalam mengutus Abu Bakar sebagai pimpinan haji, Amirul Hajj. yang diantara pesan dari Nabi bahwa untuk tahun depan tidak ada lagi orang musyrik yang tawaf di Ka'bah. Tidak ada lagi orang yang haji atau tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, dahulu orang-orang jahiliyah, mereka biasa tawaf, mereka melakukan ibadah umroh dan haji. Orang jahiliyah itu seperti itu. Orang kalau datang dari luar Mekah, datang ke Mekah untuk tawaf, kalau tidak ada orang yang meminjamkan pakaian untuk mereka, maka mereka tawaf dengan telanjang. Alasannya, masa kami tawaf dengan pakaian yang biasa kami berbuat maksiat dengannya? Gak elok. Maka setan menggoda mereka, sudah kalau demikian, lepas pakaian kalian, kalian tawaf dengan telanjang. Kalau laki-laki boleh siang hari malam hari, kalau perempuan malam hari. Jadi telanjang seperti itu. Bagi orang yang datang dari luar Mekah. Kalau tidak ada orang yang minjamkan pakaian. Untuk tahun depan, tahun 10 Hijriah, steril. Karena haji yang akan datang nanti, Nabi akan memimpin. Tidak ada lagi orang musyrik yang tawaf. Tidak ada lagi orang yang haji dengan telanjang. Semuanya nanti di bawah bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Steril. Sehingga ketika tahun 10 Hijriah, Nabi yang memimpin langsung pelaksanaan ibadah haji. Dan bahkan beliau tawaf waktu itu dengan berkendaraan. Kenapa? Agar para sahabat yang dekat dan yang jauh bisa melihat langsung praktek tawafnya Nabi, praktek hajinya Nabi. Karena kalau Nabi misalnya tawafnya dengan tidak berkendaraan waktu itu, yang jauh enggak melihat kayak apa tawafnya Nabi. Tapi kalau dengan menggunakan kendaraan di atas, orang sahabat yang jauh pun bisa melihat. Karena yang diinginkan bahwa ini agar sahabat mencontoh, meniru hajinya Nabi alaihi salatu wassalam. Perkumpulan akbar tersebut adalah semacam perpisahan perjumpaan Nabi dengan para sahabat. Sehingga Nabi pun menyampaikan pesan-pesan yang sangat berkesan, yang nanti sebagainya akan kita sebutkan ya setelah ini. Dan ketahuilah bahwa pelaksanaan ibadah haji adalah saat kaum muslimin dari berbagai penjuru bumi mereka berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka berangkat dengan tulus untuk menyambut ajakan Allah. Semuanya menanggalkan, melepas pangkat dan jabatan yang ada di pundaknya. Semua mereka memakai pakaian ihram untuk laki-laki, yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan Allah SWT. Yang membedakan mereka adalah takwa. Yang membedakan di antara mereka adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Pelaksanaan ibadah haji bukan hanya mendatangkan manfaat secara keagamaan saja. Bukan hanya mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin terkait dengan masalah agama dan akhirat mereka dari pahala yang besar dan janji sorga. Namun juga manfaat-manfaat duniawiyah. Mereka saling bertukar informasi satu dengan selainnya. Mereka saling berkenalan satu dengan selainnya dengan perbedaan warna kulit, bahasa, dan status sosial. Bahkan tidak dilarang sembari seorang haji juga dia berniaga atau berdagang. Perkumpulan banyaknya orang di satu tempat untuk waktu yang lumayan, tentu ini adalah pasar yang besar. Ada yang butuh makanan, ada yang butuh minuman, yang butuh alas tidur, yang butuh peralatan mandi dan semisalnya. Ini adalah saat yang tentunya pas untuk kaum muslimin mereka mengais rezeki satu dengan selainnya dengan cara yang halal. Tidak dilarang sembari seorang dia haji juga ya dia berniaga. Demikian pula manfaat yang lainnya dari terlihatnya kesatuan dan persatuan umat, yang ini tentu akan menggetarkan hati-hati lawan, akan membuat ciut mental-mental kaum musyrikin ketika mereka melihat persatuan kaum muslimin begitu eratnya. Biaya yang mereka keluarkan tidak sedikit, waktu yang mereka curahkan pun tidak sedikit, rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan pekerjaan untuk menyambut ajakan Allah ini. Ini sebuah amalan yang menggentarkan hati-hati kaum musyrikin. Sehingga barakallahu fikum, seandainya saja pertempatan pelaksanaan ibadah haji dengan pas piala dunia itu para pewarta dari kaum musyrikin akan lebih banyak mewartakan ya piala dunia daripada pelaksanaan ibadah haji. Andai kata pun mereka mewartakan hanya sedikit, itu pun terkadang sisi-sisi negatifnya yang mereka tebarkan. Terjadinya beberapa orang ya dorong-dorongan di Mina misalnya, itu yang diberitakan. Padahal itu hanya sekelumit insiden. Karena mereka tidak ingin berita kebaikan yang ada pada kaum muslimin ditebarkan. Bahkan yang sebisa mungkin mereka menyembunyikannya. Kalaupun mereka mewartakan hanya sekelumit, itu pun terkadang mereka mengangkat sisi negatifnya. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum, tidak bisa kita bayangkan bagaimana pelaksanaan haji waktu itu, haji wada, yang disaksikan oleh ratusan ribu para sahabat. Sebuah kenikmatan yang luar biasa yang mereka dipimpin langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mereka mendapatkan pengajaran dari Nabi, dari ucapannya dan perbuatan beliau alaihi salatu wasalam. Sehingga beliau pun berpesan, liyuballigh asyahid minkumul ghaib. Hendaklah yang mengikuti haji ini menyampaikan kepada yang tidak hadir, agar ilmu ini terus bersambung, agar silsilah ilmiah tidak terputus di satu waktu. Sehingga para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk menyampaikan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat dari Nabi alaihi salatu wassalam, menyampaikan kepada yang lainnya. Fa Umar di sini, Fa Umar radhiyallahu anhu wa ghairuhu min as-sahaba al-kiram syahidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'. Al-yawm alladhi anzalallahu fihi hadhihi al-ayah al-musarrihah bi ikmali hadzihid-din wa itmami hadhihi an-ni'mah 'ala hadhihi al-ummah. Umar radhiyallahu anhu dan yang lainnya dari para sahabat yang mulia, mereka ikut menyaksikan haji perpisahan bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam, hari yang mana Allah menurunkan ayat ini, ayat yang menegaskan tentang sempurnanya agama ini dan disempurnakannya nikmat ini kepada ya umat Muhammad alaihi salatu wasalam. berarti sebelumnya, sebelum sempurna. Ibarat ajakan para nabi dan para rasul sebelumnya itu seperti sebuah bangunan yang indah, yang bagus, namun masih ada satu batu bata yang belum dipasang, sehingga bagusnya bangunan tadi masih apa namanya, belum sempurna, karena masih ada satu batu bata yang belum terpasang. Maka nabi itulah yang meletakkannya, sehingga agama ini menjadi sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan syariat Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam di atas syariat para nabi dan rasul yang lainnya, di mana syariat ini kekal sejak turunnya sampai hari kiamat. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam senantiasa relevan, cocok untuk dijalankan di setiap waktu, kondisi, dan tempat. Bukan hanya cocok di zaman nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di era globalisasi tidak cocok, tidak. Islam ini akan terus relevan dan cocok untuk dijalankan di setiap waktu, kondisi, dan keadaan. Waqad ablaghahum rasulul huda fi hadzal yaum sya'air hadzal din wa ahkamahu. Nabi alaihi salatu wasalam, rasul yang membawa petunjuk pada hari ini, yaitu pada hari Haji Wada, telah menyampaikan kepada para sahabat syiar-syiar agama ini. Syiar itu adalah ciri khas dari satu agama. Syiar adalah ciri khas ya satu agama yang itu ditampakkan, yang membedakan agama itu dengan yang lainnya, itu syiar. Misalnya masjid itu syiar apa? Kaum muslimin. Adzan itulah syiar kaum muslimin. Syiar adalah apa namanya, sesuatu yang itu adalah ciri khas ya satu agama yang itu membedakan antara agama tersebut dengan agama yang lainnya. Wa ahkamu dan hukum-hukum agama. Wa mimma qalahu lahum, dan di antara yang Nabi sampaikan kepada para sahabat waktu itu, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada ala hal balaghtu faqalu na'am faqala allahumma ashhad. Di antara yang Nabi alaihi salatu wasalam sampaikan waktu itu, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram untuk kalian lukai, haram untuk kalian rampas, seperti terhormatnya hari ini di negeri kalian ini. Ketahuilah, sudahkah aku menyampaikan? Ini sudahkah aku menyampaikan amanah dari Allah? Faqalu, maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Jadi engkau telah menyampaikan amanat dan risalah dari Allah. Maka Nabi pun mengatakan, Allahumma syahid, wahai Allah, saksikanlah. Waktu itu Nabi alaihi salatu wasalam menunjukkan jarinya ke langit, kemudian mengarahkan kepada para sahabat. Menunjukkan jarinya ke langit, kemudian mengarahkan kepada para sahabat, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syahid, ya Allah jadikanlah. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Summa amarahum bi iblaghi ma sami'uhu minhu fi hadzal yawm wa ghairihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi pada hari ini untuk disampaikan kepada yang lainnya. Faqala, Nabi mengatakan, fal yuballigh asyahid minkum al-ghaib wa rubba muballighin aw'a min sami. Hendaklah orang yang menyaksikan haji ini dari kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Bisa jadi orang yang diberi berita disampaikan kepadanya lebih bisa menjaga dari orang yang mendengar langsung. Lebih bisa yang menghafal atau menjaga dari orang yang mendengar langsung. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam haji wada beliau menyampaikan beberapa pesan di antaranya tadi. Bahwa darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram untuk dirampas. Ini tentu untuk mengingatkan tentang jeleknya amalan-amalan jahiliyah yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi suka menumpahkan darah, dari merampas harta tanpa hak, dan dari mencabik-cabik kehormatan. Demikian pula sebagai bimbingan bagi umat ini, agar mereka berhati-hati dari mendolimi orang lain. Karena orang yang didolimi, doa mereka akan dikabulkan. Haram bagi seorang mukmin untuk merampas harta orang lain tanpa hak, untuk mengalirkan darah orang lain tanpa hak, dan untuk ya mencabik-cabik kehormatan orang lain tanpa hak. Seperti ini, seorang muslim bersih, tangannya bersih, dirinya dari mendzalimi orang lain. Nabi alaihi salatu wasalam juga memerintahkan sahabat agar menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi kepada orang yang waktu itu tidak hadir. Wa qala, dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Nadharallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'attaha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan kecemerlangan kepada seorang yang mendengarkan ucapanku ini, lalu dia menjaganya. Kemudian dia menyampaikan apa yang ia dengar seperti apa yang ia dengar. Allah, Rasul berdoa semoga Allah memberikan kecemerlangan kepada orang yang mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam, lalu sabda Nabi ini dijaga. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain seperti ia mendengarnya. Menjaga hadis Nabi, ada kalanya dengan seorang menghafalnya, atau menjaga dengan tulisan, dengan membukukannya, sehingga terjaga hadis Nabi tadi, terjaga di dada dan terjaga pada tulisan. Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan kecemerlangan kepada orang yang mendengar sabda Nabi, baik mendengar langsung dari Nabi seperti para sahabat, atau mendengar melalui jalan yang lainnya yang nanti sampai kepada Nabi. Sekarang misalnya kita mendengar sabda Nabi bukan langsung dari Nabi, namun dari periwayatan, itu pun termasuk. Termasuk mendengar sabda Nabi. Makanya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau ketika menulis kitab Sunan At-Tirmidzi, sekitar 5 jilid, beliau sodorkan kitab ini kepada para ulama. Ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Irak, ulama Syam, ulama Yaman. Kata Imam Tirmidzi, fakulluhum radu bihi. Semua ulama yang saya paparkan kitab ini, mereka merestui kitab ini. Kemudian Al-Imam Tirmidzi mengatakan, wa man kana fi baitihi hadzal kitab fa ka'annama fihi nabiyyun yatakallam. Barang siapa di rumahnya ada kitab ini, itu Sunan Tirmidzi, maka seolah-olah di rumah tersebut ada nabi yang sedang berbicara. Yani karena isinya adalah hadis-hadis nabi. Nabi mendoakan kecemerlangan untuk orang yang mendengar sabda nabi, lalu sabda nabi tadi dijaga, baik dihafal atau dicatat. Karena menjaga hadis itu ada dua macam, dhabtu sadrin wa dhabtu kitabatin. Menjaga dengan cara menghafal di dada, yang kedua menjaga dengan cara dicatat. Setelah itu dia sampaikan hadis nabi seperti yang ia dengar. Apa yang nabi sampaikan menjadi kenyataan. Tidak ada ahlul hadis yang mereka menyampaikan hadis, yang mendengar hadis nabi lalu menjaganya kemudian menyampaikan seperti yang nabi sampaikan, kecuali Allah berikan kecemerlangan pada wajahnya, mendapatkan barokah dari doa nabi alaihi salatu wasalam. Syekh Abdul Musta'la Al-Abad punya pembahasan khusus terkait dengan masalah hadis nadzarallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dia sebutkan baik secara periwayatan, jalur-jalur periwayatan dan lafal-lafal yang terkait dengan hadis ini, demikian pula ya maksud daripada hadis ini. Yang intinya bahwa para sahabat tentu mereka orang yang awal-awal mendapatkan barokah dari doa nabi, di mana nabi mendoakan kecemerlangan bagi seorang yang mendengar sabda nabi lalu dia menjaganya lalu menyampaikan kepada yang lainnya. Para sahabat pun menjalankan pesan yang mulia dari nabi ini, sehingga indahnya lahiriah dan batinnya para sahabat pun senantiasa terasa dan senantiasa dibaca oleh generasi umat ini dari waktu ke waktu. Barokah dari doa nabi untuk orang yang mendengar sabdanya lalu menjaganya dan menyampaikan seperti ia dengarkan. Para sahabat nabi tentu mereka orang yang awal-awal mendapatkan barokah dari doa ini. Kecemerlangan Allah berikan kepada mereka. Kecintaan umat terhadap mereka pun tidak diragukan. Setiap kali nama mereka disebut, umat ini mendoakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Pujian yang harum senantiasa mengalir untuk mereka. Seperti itulah di antara keistimewaan yang Allah berikan, keutamaan yang Allah anugerahkan kepada para sahabat nabi ridwanullah alaihim. Inna hadzal jam'al 'adzim alladziina hadaru hajjatal wadaa' ma'a rasulil huda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkumpulan yang agung ini yang hadir pada haji perpisahan bersama Rasul alaihi salatu wasalam. Wa fihim as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan di tengah-tengah mereka para sahabat-sahabat senior yang mereka terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Lahum ala hadil ummah allati ja'at ba'dahum huququn katsirah. Bagi para sahabat ada hak-hak yang wajib diberikan oleh umat ini, umat yang datang setelah para sahabat. Wa min ahammiha tahrimu aradihim. Yang diantara hak yang paling besar adalah diharamkannya membicarakan kehormatan para sahabat. Wasabihim masyatmihim wal isaa ilaihim. Dan diharamkannya mencela dan mencerca serta berbuat jelek kepada sahabat. Bal yajibu du'a wal istighfar lahum, bahkan wajib untuk mendoakan dan memintakan ampunan untuk para sahabat. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu beberapa kisah yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi, mereka adalah wali-wali Allah yang mereka dibela oleh Allah di saat ada orang yang mencela dan mencerca mereka. Terkadang musibah, terkadang hukuman dari Allah, Allah segerakan untuk mereka-mereka yang mencela dan mencerca para sahabat, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang wajib atas kita, atas umat ini, adalah mendoakan kebaikan dan memintakan ampun untuk para sahabat. Seperti itu, karena orang yang tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain, dia tidak akan mungkin bisa bersyukur kepada Allah SWT. Melalui para sahabatlah kita mengenal agama ini. Maka sudah semestinya kita mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita untuk mereka. Yang kita wujudkan dengan kita mencintai mereka, mendoakan mereka kebaikan dan ampunan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Orang ketika dia tidak berterima kasih terhadap kebaikan orang lain, maka dia bukan termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Tidak akan bisa mensyukuri Allah orang yang dia tidak berterima kasih terhadap orang yang telah berbuat baik kepadanya. Walitadkirika ayuhal muslim bihuquqihim nasuku laka awalan hadhil ayat min kitabillahi azza wa jalla allati tubayyin innallaha akhtarahum an ilmin li sahbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengingatkan kembali, mengingatkan kamu kembali wahai saudaraku muslim terhadap hak-hak para sahabat, kami akan sampaikan kepada anda yang pertama, yaitu ayat-ayat dari kitabullah azza wa jalla yang menjelaskan bahwa Allah telah pilih para sahabat untuk menemani nabinya alaihi salatu wassalam. Allah pilih dalam keadaan Allah ngerti memang mereka orang yang dipilih untuk menemani nabinya alaihi salatu wassalam. Wallahu yaqul, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin di saat mereka membaiatmu wahai Rasul di bawah pohon, pohon Samurah. Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Lalu Allah menurunkan ketenteraman kepada mereka dan memberikan balasan kepada mereka kemenangan yang dekat. Ayat ke-18 dalam surat Al-Fath ini menjelaskan tentang kedudukan para sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan, berbaiat dengan Nabi alaihi salatu wasalam dalam peristiwa Hudaybiyah. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam bermimpi, beliau dan para sahabatnya memasuki Mekah. Tawaf, sa'i, sampai mencukur. Dan mimpinya Nabi ini hak. Waktu itu Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Maka Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah dengan para sahabat yang berjumlah 1400 sahabat. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan dengan hati yang penuh rindu untuk bisa tawaf di Ka'bah. Namun ketika sampai di Hudaybiyah, kendaraan Nabi, ontanya Nabi tidak mau jalan. Sebagian orang anggap ini ontanya Nabi mogok. Ini ontanya Nabi atau kendaraan Nabi ini mogok, gak mau jalan. Padahal bukan mogok. Dan bukan watak dari kendaraan Nabi itu mogok. Namun yang menjadikan kendaraan Nabi tidak berjalan adalah zat, ya, yang dulu menahan tentara bergajah waktu itu. Itu Abroha dan pasukannya. Jadi memang Allah SWT yang menakdirkan untuk di situ. Berita tentang kedatangan Nabi dan sahabat tercium oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka pun mengadakan rapat darurat untuk menentukan langkah, ya, cepat dan tepat apa yang harus dilakukan ini Muhammad dengan sekian banyak dari teman-temannya ingin datang ke Mekah. Para sesepuh mereka berunding, mereka memutuskan bahwa kita lakukan perundingan. Karena mereka juga mengambil pengalaman yang panjang dari perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya. Banyak menyita, ya, waktu, menyita biaya, dan menyita, ya, banyak menimbulkan korban. Mereka tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Sehingga mereka pun, para sesepuh orang-orang Quraisy, lebih menempuh jalur diplomasi daripada jalur perang. Namun sayang, beberapa anak muda gak sabar. Beberapa anak muda dari kaum musyrikin, mereka menganggap para sesepuh ini, ya, apa yang mereka putuskan bukan putusan yang tepat. Para pemuda kurang lebih 80 orang, mereka keluar di malam hari tanpa sepengetahuan para sesepuh dari orang-orang Quraisy. Mereka ingin menggempur pasukan Nabi alaihi salatu wasalam. Kata mereka, berdiplomasi dengan Muhammad dan konsol-konsolnya bukan saat yang tepat. Yang ada adalah kita serang mereka. Karena mungkin para pemuda itu kurang jauh pandangannya dan terbawa oleh emosinya. Mereka tidak tahu kalau muslimin pun punya mata-mata. Pergerakan mereka terbaca. Pergerakan mencurigakan mereka terbaca. Dan ketika sekitar 80 pemuda Mekah ingin menyerang pasukan muslimin, ternyata sudah bocor. Ya, rahasia penyerangan mereka dengan mudahnya 80 orang ditangkap semuanya. Ditangkap oleh pasukan Nabi alaihi salatu wasalam. Terjadilah perundingan. Dan apakah Nabi kemudian membunuh mereka ini? Dalam keadaan mereka ini musuh sebenarnya. Dan mau menyerang. Namun mereka pasti ketangkap sudah. Nabi ingin, ya, nanti ketika terjadi perundingan, ya, agar terjadi kata kesepakatan yang baik untuk semuanya, Nabi melepas. Sebelum itu, sebelum masuknya Nabi dan sahabat ke Mekah, Nabi mengutus sahabat Utsman bin Affan. Sebelumnya Nabi mengutus Umar bin Khattab. Pergi kamu Umar ke Mekah, sampaikan tujuan kami ke Mekah ini bukan untuk perang. Tujuan kami hanya tawaf saja, untuk umrah. Kata Umar, jangan saya Rasulullah. Bani Adi, ya keluarga saya yang ada di Mekah, enggak ada yang bantu saya. Utsman, dia punya keluarga yang siap untuk membela. Utsman bin Affan diutus untuk menyampaikan tujuan Nabi dan sahabat datang ke Mekah bukan untuk perang, tapi untuk umroh. Maka setelah Utsman menyampaikan pesan dari Nabi dan kedatangannya, orang-orang Quraisy menawarkan dari Utsman, kalau kamu ingin tawaf, ingin sa'i, silahkan. Kata Utsman, tidak. Tidak mungkin saya tawaf dan sa'i sebelum Rasulullah SAW. Beliau tidak ingin mengkhianati ya kondisi. Walaupun diizinkan untuk tawaf oleh mereka. Entah bagaimana, sepertinya orang-orang musyrikin ingin menekan dalam perundingan, maka Utsman pun ditahan. Kayak semacam disandera. Biar nanti perundingan itu bisa, mereka bisa memberikan pressure ataupun tekanan kepada pihak muslimin, karena Utsman itu ditawan di sisi mereka, bukan dibunuh, tapi semacam ditahan. Sehingga ini bisa menjadi alasan bagi mereka untuk menekan nanti ketika dalam perundingan. Nabi alaihi salatu wasalam mengajak para sahabat berbaiat untuk tidak lari dari medan tempur. Bahwa mereka siap berbaiat dengan Nabi dalam situasi sulit apapun nanti. Karena gak ngerti, ini baru mau berunding. Bisa jadi keputusannya adalah perang. Maka sudah dari awal Nabi mengajak mereka berbaiat untuk tidak lari dari medan tempur. Semua mereka berbaiat kepada Nabi di bawah pohon Samurah waktu itu. Siap untuk membela Islam dan siap untuk tidak lari dari medan tempur. Dalam situasi sesulit apapun. Kecuali hanya satu orang yang tidak baiat. Itu Al-Jad Ibn Abdul Qais dari Bani Salimah. Waktu itu Nabi mengundang para sahabat berbaiat dan semua mereka diampuni oleh Allah. Dijanjikan ampunan oleh Allah kecuali satu orang. Waktu itu Zaid bin Abdul Qais, ternyata dia malah nyari-nyari ontahnya yang lari atau hilang. Dalam pikiran dia, ngapain ampunan daripada sesuatu yang belum jelas. Ontah saya lepas, saya lebih baik ngejar ontah saya. La hawla wala quwata illa billah. Padahal kalau dia ikut, dia diampuni. Dan ontanya mungkin bisa ketangkap. Ini kesempatan. Gak sembarang orang mendapat kesempatan seperti ini. Sahabat Jabir bin Abdullah menyaksikan dengan mata kepala. Al-Jad bin Abdul Qais ini. Dari Bani Salimah. Dia gak mau baiat. Dia ngumpet. Ketiak ontanya. Ketiak onta, dia ngumpet di situ biar gak kelihatan oleh kaum muslimin. Eman. Ya Al-Jad bin Abdul Qais ini dikesadikan. Nah, dia tidak mau baiat. Lebih cenderung kepada ngejar ontanya. Dia umpetan, dia sembunyi di bawah ketiak dari ontanya sehingga tidak terlihat oleh kaum muslimin yang lain. Isya. Nanti adzan, setelah adzan nanti kita lanjutkan sedikit. Loda Isya. Masyarul Ahibba rahimakumullah. Orang yang berbaiat dengan Nabi alaihi salatu wasalam waktu itu ketika peristiwa Hudaybiyah jumlah mereka, ya sahabat yang ikut bersama Nabi, yang berbaiat dengan Nabi, diperselisihkan oleh ahli sejarah. Ada yang mengatakan jumlah mereka 1.300, ada yang mengatakan 1.400, dan ada yang mengatakan 1.500. Sebagian ulama mengatakan jumlah mereka yang pertengahan itu 1.400. Karena kalau itu kurang, itu tidak banyak, kalau lebih pun tidak banyak. Karena dahulu biasa, orang kalau menghitung, hitungan yang besar, pecahannya itu digenapkan. Kalau itu kecil, digenapkan ke sebelumnya, kalau besar itu digenapkan ke setelahnya. Kalau misalnya jumlahnya 1.390 digenapkan menjadi 1.400. Atau 1.420 digenapkan 1.400, seperti itu. Ini biasa. Ini biasa dalam hitungan. Ya, hitungan jumlah. Tentu ini adalah keistimewaan tersendiri bagi mereka-mereka yang berbaiat dengan Nabi alaihi salatu wasalam dalam peristiwa ini. Sekarang Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah memberikan santunan kepada para sahabat dengan melihat beberapa kriteria. Tentu sahabat dari kalangan muhajirin lebih banyak jatahnya, jatah pemberiannya daripada kalangan ansor. Orang yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, dengan setelahnya jatahnya beda. Orang ikut perang Badar, jatahnya pun dilebihkan. Orang ikut baiat Ridwan pun dilebihkan. Lalu bagaimana kalau dia termasuk muhajirin, orang yang awal masuk Islam, ikut perang Badar, ya, kemudian ikut Baitul Ridwan, tentu ini jatah pemberian dari Baitul Mal lebih banyak lagi. Allah SWT meridhoi kaum mukminin yang mereka berbaiat dengan Nabi alaihi salatu wasalam di bawah pohon Samurah yang jumlah mereka kurang lebih 1.400. Pohon Samurah yang ada di bumi Hudaybiyah menjadi saksi bisu bahwa di sanalah sekian ribu sahabat berbaiat dengan Nabi alaihi salatu wasalam untuk tidak lari dari medan perang dalam situasi sesulit apapun. Dan itu diperlukan dalam situasi yang memang ya mengharuskan demikian. Karena mereka datang ke Mekah bukan untuk perang. Sehingga perbekalan senjata perang tidak seperti ketika memang niatannya perang. Kemudian mereka enggak ngerti kenyataannya akan terjadi, apakah diserang oleh musuh atau tidak, enggak ngerti. Dan ketika nanti terjadi perundingan pun enggak ngerti apa hasil dari perundingan. Apakah ternyata hasil perundingannya bahwa mereka harus tempur dengan pasukan musyrikin. Maka dalam kondisi seperti itu, mereka siap menghadapi dengan senjata ala kadarnya. Atau memang keputusan yang lain. Pernak-pernik dan terkait dengan ini disebutkan oleh ahli sejarah yang intinya bahwa Nabi dan kaum muslimin pada tahun itu tidak boleh masuk ke Mekah dan akan dibolehkan untuk umroh pada tahun berikutnya. Keputusan yang tentu berat dirasa oleh kaum mukminin. Namun Nabi sudah menekannya, menandatanginya, dan seorang muslim tidak akan mengkhianati perjanjian. Di balik dari itu semua adalah hikmah. Di antara butir-butir perjanjian waktu itu bahwa mereka menghentikan perang selama 10 tahun. Dan inilah kesempatannya luar biasa. Ibaratnya muslimin dari tahun kedua sampai tahun keenam gak bisa bernafas. Terus menghadapi pertempuran. Maka ketika ada perjanjian damai, tidak ada perang 10 tahun, ini kesempatan untuk memulihkan nafas dan menyusun kembali kekuatan. Karena perang kalau terus meneruskan membuat orang itu capek, membuat orang itu terkadang persiapannya jadi kurang lengkap. Ya, sehingga butuh bernafas, butuh mempersiapkan. Kemudian di antara keputusannya, muslimin harus pulang. Padahal Ka'bah di depan mata. Berhari-hari mereka sudah menempuh perjalanan yang berat untuk tawaf, ternyata mereka harus pulang dan gak bisa tawaf tahun itu. Di sini muslimin diuji oleh Allah dengan ujian kesabaran. Mereka pun melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Meskipun hati mereka sedih, namun Allah ganti ya, itu semua dengan kebaikan. Pada tahun depan, tahun 7 Hijriah, mereka bisa melaksanakan umroh. Melaksanakan umroh yang tertunda, yang diistilahkan dalam sejarah dengan umratul qadha atau umratul qadiyah. Umroh yang diqadha. Harusnya tahun kemarin dilaksanakan tahun sekarang misalnya. Taib wa yakulu, dan Allah SWT berfirman, Muhammadun Rasulullah, walladina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum ruka'an sujjadan yabdahuna fadlan minallahi waridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, dhalika mathaluhum fit tawrat, فَمَثَلُهُمْ بِالْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. محمد adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Muhammad mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka belas kasihan sesama kaum mukminin. Kamu lihat mereka orang-orang yang ruku dan sujud. Yang mereka lakukan itu semua karena mengharap keriduan dari, mengharap rezeki dari Allah, mengharap rahmat dari Allah dan keriduannya. Pada wajah mereka ada tanda-tanda di sujud. Seperti itulah permisalan mereka dalam At-Taurat. Dan permisalan mereka dalam Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Lalu tunas tadi menjadi besar dan kuat tegak di atas pokoknya. Yang membuat kagum para petani, di mana seperti itu kondisi para sahabat. Tadinya sedikit, kecil, diremehkan, kemudian besar, kuat, dan kokoh, ditakuti oleh lawan. Seperti tanaman yang tadinya hanya ya mengeluarkan tunas yang kecil, kemudian setelah itu membesar, tegak di atas ya pokoknya ya. Sehingga orang yang menanamnya atau para penanam, para petani, mereka kagum dengan pohonnya seperti itu. Para sahabat yang dulunya mereka sedikit, dihinakan, direndahkan, namun hari demi hari mereka di si jumlah terus bertambah dan mereka terus semakin disegani, sehingga ketika para sahabat ini bisa membuka negeri-negeri, orang-orang kafir pun mereka memendam dendam. Mereka marah kepada para sahabat. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini di antara sifat para sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran yang itu disebutkan pula dalam At-Taurat dan Injil. Disebutkan dalam At-Taurat, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang sayang, saling mengasihi di antara mereka terhadap musuh yang mereka garang, terhadap ya teman yang mereka sayang. Mereka juga orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ruku dan sujud. Yang itu semua mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan kecuali mengharapkan keriduan dari Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada wajah mereka ada tanda-tanda sujud. Asharus sujud di sini bukan hitam yang ada di apa? Di jidat, kalau banyak sujud kelihatan hitam, bukan itu. Pernah ada sebagian salah menanyakan seperti itu, dikatakan bukan. Tapi yang dimaksud asharus sujud di antaranya adalah terlihat pada dia khusyuk. Terlihat pada orang tersebut perilaku yang baik. Karena sholat pada hakikatnya mendorong orang untuk memiliki perilaku yang baik. Jadi tanda dari mereka itu banyak ruku dan sujud terlihat pada wajah dan gerak-gerik mereka. Nah, mereka orang yang khusyuk, orang yang rendah hati, tidak takabur, orang yang secara kepribadian mereka ini baik, itu buah dari rukuk dan sujud. Bukan kemudian hitamnya ada di jidat, bukan itu. Ya, sebagian orang anggap, oh ini bekas-bekas sujud, ya ini apa? Hitam yang ada di jidat, bukan. Anda bisa jadi kata sebagian salaf, Anda dapati orang yang hitam jidatnya karena banyak sujud, tapi hatinya lebih keras dari Fir'aun. Hatinya lebih keras dari Fir'aun. Sehingga bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan bekas sujud, yang terlihat pada orang tersebut kekhusyuan, sikap tawadu rendah hati, terlihat pada orang tersebut perilaku dan apa namanya, ya, track record yang baik, sirah yang baik, perjalanan hidup yang baik. Karena sebenarnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Kemudian permisalan para sahabat dalam Injil itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, kemudian tunas tadi ya mulai apa namanya mengeras, membesar, tinggi dan kokoh. Orang-orang yang tadinya dianggap remeh, kecil, sedikit dari para sahabat, namun ternyata hari demi hari mereka bertambah jumlahnya. Hari demi hari kemudian mereka menjadi orang yang disegani ya oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Para sahabat, ya, mereka membuat geram orang-orang kafir. Membuat geram orang-orang kafir. Bagaimana? Mereka mengusir Nabi atau mereka ingin membunuh Nabi. Ternyata dilindungi oleh para sahabat, itu orang-orang Ansor. Juga orang-orang kafir Quraisy seperti apa bencinya dengan orang-orang Ansor. Orang-orang kafir Quraisy luar biasa bencinya dengan orang-orang Ansor karena apa? Ya, karena mereka lah yang menolong, membela Muhammad alaihi salatu wasalam di saat mereka berencana membunuhnya. Ya, dan memberangus dakwah beliau, ternyata orang Ansor lah yang membelanya. Sehingga dari ayat ini ma'asyiral ahibba rahimakumullah, ketika para sahabat dimisalkan seperti tanaman yang tadinya itu tunas kecil kemudian membesar-besar menjadi pohon yang kokoh, agar orang-orang kafir dongkol dengan mereka, ayat ini menunjukkan bahwa siapapun yang benci dengan sahabat maka dia kafir. Siapapun yang membenci sahabat maka dia kafir. Dan Allah mengatakan liyaghidha bihimul kufar, agar Allah menjadikan orang-orang kafir dongkol dengan keberadaan para sahabat. Maka berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman mencintai para sahabat. Orang-orang yang beriman, mereka mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihat minhum maghfirata wa ajran azima. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih, dari mereka ampunan dan pahala yang besar. Wa ilal bahsi tali linukmil al-ayat al-waridah fisana ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa'dihim bil jannah wa bayan ma dallat alaihi tilkal ayat min hukukin di sahabah ridwanullah alaihim. Dan kami ajak kepada pembahasan berikut untuk menyempurnakan ayat-ayat yang datang tentang pujian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijanjikannya mereka dengan surga, serta penjelasan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tersebut dari hak-hak terhadap para sahabat ridwanullah alaihim. Insyaallah akan kita lanjutkan ya pada pertemuan akan datang. Yang diantara yang akan disampaikan setelah ini adalah penyebutan tentang janji Allah untuk para sahabat bahwa semua mereka masuk dalam surga, dan penyebutan tentang ucapan para ulama salaf terhadap orang yang mencela dan mencerca ya para sahabat. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.